Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa punya semangat yang tinggi untuk mengkaji bersama-sama kitab yang kita sepakati, yaitu Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Muzani karya Syekh Abdul Razzaq Ibni Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Malam ini kita mendapatkan nikmat, dua nikmat yang besar. Pertama, nikmat hujan yang kita berdoa kepada Allah agar doa ini menjadi sesuatu yang barokah, yang bermanfaat untuk kita sesuai dengan doa kita kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a. Dan hujan ini merupakan rizki bagi fisik kita. Kita juga pada malam hari ini juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan hujan yang menyiram rohani kita insyaallah dengan mempelajari bersama kitab Ta'liqatun ala Syarhis Sunnah yang isinya adalah prinsip-prinsip mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa yang diyakini oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi hujan yang berupa air yang turun dari langit merupakan rizki bagi fisik kita. Kemudian hujan ilmu yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibni Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallah juga merupakan hujan yang turun dari sumber wahyu yang akan menyiram rohani kita. Kedua-duanya nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang rukun iman kepada takdir. Rukun iman kepada takdir ada empat dan sudah kita bahas dua rukun yang pertama. Yang pertama ialah beriman bahwa Allah mengetahui segala kejadian. Jadi kita yang pertama mengimani ilmu Allah SWT bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita beriman bahwa Allah menuliskan segala takdirnya di Lauh Mahfuz sampai hari kiamat. Ini rukun iman kepada takdir yang kedua. Dan yang ketiga yang akan kami bahas, yang akan kita bahas bersama adalah tentang masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-musannif hafizahullah al-thalithu, halaman yang ke-62. Al-thalithu, halaman yang ke-62. Masyiatuhu subhanahu wa ta'ala an-nafidah. فكل الأمور بمشيئة الله عز وجل. Rukun iman kepada takdir yang ketiga adalah kehendak Allah yang kehendak ini pasti berlangsung, pasti terjadi. فكل الأمور بمشيئة الله عز وجل, maka setiap perkara itu terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang ketiga yang harus kita imani. Setelah kita mengimani bahwa Allah mengetahui segala peristiwa, maka kemudian Allah mencatatkan setiap takdir di Lauh Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Yang ketiga, kita harus memahami dan meyakini masyiah atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir, surat At-Takwir ayat 28-29, liman sya'a minkum an yastaqim وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Bagi siapa saja yang berkehendak di antara kalian untuk istiqamah, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ, bagi siapa saja di antara kalian yang berkehendak untuk istiqamah. Ini menunjukkan bahwa manusia punya kehendak. Menunjukkan manusia punya kehendak. Siapa saja di antara kalian yang berkehendak untuk istiqamah. Tapi kemudian dijelaskan oleh Allah SWT pada ayat berikutnya, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jelasnya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kalian berkehendak untuk mencapai cita-cita, untuk menggapai sesuatu, tidaklah kalian akan berhasil menggapai cita-cita yang kalian kehendaki, saya ulangi, dan tidaklah kalian akan mendapatkan sesuatu yang kalian kehendaki kecuali apabila Allah berkehendak, kecuali apabila Allah Rabbul Alamin berkehendak. Maksudnya, sungguh pun kita berkehendak untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang kita kehendaki kecuali apabila Allah menghendakinya. Nah, ini masyiah atau kehendak Allah yang demikian ini harus kita imani. Fa inna jami'al khalqi khalquhu wa jami'al mulki mulkuhu fala yaqa'u fi mulkihi subhanahu wa ta'ala illa ma sya'ahu. Sesungguhnya semua makhluk adalah makhluk Allah, dan semua kerajaan adalah kerajaan Allah. Maka tidak ada di dalam kerajaannya, tidak ada di dalam kekuasaannya kecuali apa yang Allah kehendaki. Tidak akan terjadi sesuatu di dalam wilayah kekuasaan Allah kecuali menurut apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak mungkin terjadi sesuatu di luar kehendak Allah SWT. Ini hal yang keempat yang harus kita imani. Qala hafizahullah ar-raji'u khalquhu jalla jalaluhu likulli syai'in. Yang keempat yang harus kita imani adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, bahwa segala sesuatu yang ada itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi, Allah pasti akan menciptakan sesuatu yang dikehendakinya itu. Kama qala Allah ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Bagaimana Allah ta'ala berfirman, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Saya ulangi lagi, segala sesuatu itu ada di muka bumi atau di alam semesta ini itu terjadi karena kehendak Allah. Dan apa yang Allah kehendaki, maka Allah menciptakannya. Tidak ada yang terjadi di luar ciptaan Allah SWT. Begitu juga firman Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 96. As-Saffat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi yang diciptakan oleh Allah itu bukan kita saja, tapi yang diciptakan oleh Allah adalah kita dan perbuatan kita. Yang namanya makhluk Allah bukan kita fisiknya saja, tapi yang menjadi makhluk Allah adalah kita dan amal perbuatan kita dan tindakan-tindakan kita. Semuanya adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu al-imanu bi anna al-asyya'a kullaha makhluqatun lillah. Maka wajib beriman bahwa segala sesuatu semuanya tanpa kecuali adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadkhulu fi dhalika adh-dawab wa ma qama biha min harakatin wa sakanatin kullu dhalika khalqun lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka masuk ke dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adh-dawab, zat-zat makhluk, fisik-fisiknya makhluk. Kemudian yang masuk dalam ciptaan Allah adalah apa yang ada di dalam zat-zat itu, berupa gerakan-gerakan, diam, semuanya adalah makhluk Allah. Kita bergerak, ini makhluk Allah. Kita diam, itu juga makhluk Allah. Kediaman kita makhluk Allah, gerakan kita juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu dhalika khalqun lillah, semuanya itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi empat hal. Yang keempat hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan ketika kita ingin memahami takdir secara benar. Kalau kita ingin pemahaman dan keimanan kita kepada takdir itu benar, maka rukunnya ada empat. Yang pertama, beriman bahwa Allah berilmu. sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar pengetahuan Allah. Yang terjadi maupun yang akan terjadi. Yang akan terjadi, apakah dunia ini akan 1000 tahun lagi atau 5000 tahun lagi, 1000 tahun lagi, kita enggak tahu. Tapi itu semuanya sudah diketahui oleh Allah SWT, global maupun detail-detailnya. Apa saja yang terjadi diketahui oleh Allah dulu, sejak dulu. Dan kemudian Allah tuliskan segala takdir yang ada di alam semesta ini di Lauh Mahfuz. Kapan menuliskannya? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Mungkin alam ini akan, dunia ini akan berakhir 1 juta tahun lagi, enggak tahu kita. Tidak tahu. Atau kurang dari itu atau lebih dari itu, kita enggak tahu. Yang jelas itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dan tertulis di Lauh Mahfuz. 2. Ilmu Allah, dan kedua Allah menuliskan segenap takdir yang diketahui oleh Allah di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, kalau Allah mengetahui dan Allah mentakdirkan hal itu, pasti akan Allah menghendaki terjadinya. Sesuatu yang Allah ketahui dan sesuatu yang Allah takdirkan, Allah pasti akan kehendaki terjadinya. Dan ketika Allah kehendaki terjadinya, pasti Allah akan menciptakan kejadiannya. Jadi Allah pasti akan menciptakan kejadiannya. Siapa saja yang pada saat matahari terbit dari barat, yang tidak beriman, sudah diketahui oleh Allah SWT dan ditakdirkan mati dalam keadaan tidak beriman, dan itu pasti akan diadakan, diciptakan oleh Allah SWT. Dan siapa saja yang waktu itu masih memiliki keimanan, sudah ditulis oleh Allah di Lauh Mahfuz dan dikehendaki terjadinya, dan Allah pasti akan adakan, Allah pasti akan ciptakan orang yang semacam itu. Jadi kita tidak perlu bingung di dalam memahami masalah takdir. Intinya beriman, dan beriman kepada takdir harus mengimani rukun iman kepada takdir yang 4 ini: ilmu, penulisan takdir, kehendak Allah, dan penciptaan Allah terhadap segala sesuatu, menciptakannya Allah terhadap segala sesuatu. Qala hafizahullah wa lil imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala abyatun jamilatun rawaha anhu jam'un min talamidhihi fi idahil qadar. Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu gurunya Imam Al-Muzani, gurunya Al-Imam Al-Muzani, yang kitabnya ada di hadapan kita, syarahnya ada di hadapan kita. Gurunya Al-Imam Al-Muzani, salah satunya yang paling pokok adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau memiliki bait-bait syair, memiliki bait-bait syair yang indah, yang telah meriwayatkan bait-bait syair ini dari Imam Syafi'i sejumlah murid beliau. Ada sejumlah murid beliau meriwayatkan bait-bait syair ini dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi idahil qadar, di dalam menjelaskan masalah takdir. Jadi bait syair ini bukan seperti orang sekarang membuat bait syair tentang sayang-sayang, tentang apa, menyesali kehidupan dunia misalnya, tidak. Tapi bait-bait syair ini adalah bait syair yang menerangkan tentang takdir, bait-bait syair yang menerangkan tentang takdir. Bait syair ini diantaranya diriwayatkan oleh الإمام الفويطي. الإمام الفويطي juga salah seorang imam Asy-Syafi'i yang menonjol. Bahkan di antara majlis Imam Asy-Syafi'i digantikan oleh Al-Imam Al-Buwaiti sepeninggal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wal-Imam Al-Muzani, demikian juga Al-Imam Al-Muzani meriwayatkan bait syair ini. Wal-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi wa rahimahumullah wa ghairuhum. Demikian juga Al-Rabi' bin Sulaiman, juga salah seorang imam, salah seorang murid Imam Asy-Syafi'i yang menonjol, rahimahumullah. Dan diriwayatkan juga oleh ulama-ulama yang lain. Nah, bait syair ini yang diriwayatkan oleh Al-Muzani sebagai berikut. Qala Al-Muzani rahimahullah, dakhaltu 'ala Asy-Syafi'i rahimahullah fi maradihi alladhi mata fihi. Aku masuk menghadap kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pada saat beliau sakit, yang sakit ini adalah sakit di mana beliau kemudian wafat, sakit menuju wafatnya, sakit terakhir, sakit yang karena sakit itu Imam Asy-Syafi'i kemudian meninggal dunia. Pada saat itu Imam Al-Muzani menghadap kepada, menjenguk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Faqala Al-Muzani fa anshadani li nafsihi. Maka kemudian Imam Syafi'i membacakan kepadaku sebuah syair. Membacakan kepadaku bait-bait syair. Yang bait syair ini li nafsihi, ditujukan kepada dirinya sendiri. Bait syair ini isinya adalah bait syair untuk dirinya sendiri, tapi dibacakan kepada orang yang sedang mengunjungi beliau, di antaranya adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahum Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam bait syairnya, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Khalaqta al-ibada 'ala ma 'alimta wa fil 'ilmi yajri al-fata wal musin 'ala dha manan wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa dhala wa sa'ulani 'ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in fa minhum shaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Artinya begini, ma syi'ta kana, ya Allah, ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi, wa illam asya', meskipun aku tidak menghendakinya. Dan seringkali orang begitu kan ya, aku tidak menghendaki terjadi sesuatu, tapi Allah menghendaki pasti terjadi. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Dan apa saja yang aku kehendaki, jika engkau tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Sering pula kita menghendaki sesuatu, tapi tidak terjadi karena Allah tidak menghendakinya. Seringkali kita tidak menghendaki sesuatu, terjadi karena Allah menghendakinya. Bukankah begitu? Lah Imam Syafi'i berkata kepada dirinya tentang kehendak Allah ini untuk menjelaskan tentang keyakinan beliau tentang masyiah Allah SWT, tentang kehendak Allah, bahwa manusia tidak punya kemampuan apa-apa untuk mensukseskan apa yang dikehendakinya atau untuk menolak sesuatu yang tidak dikehendakinya, karena semua kehendak itu ada pada Allah SWT. Khalaqta al-ibada 'ala ma 'alimta. Engkau ciptakan para hamba 'ala ma 'alimta, berdasarkan apa yang engkau ketahui. Engkau ciptakan para hamba atas dasar apa yang engkau telah ketahui. Jadi kita diciptakan karena Allah sudah tahu kita, karena Allah sudah tahu watak kita dan tahu perbuatan-perbuatan kita. Jadi kita diciptakan, kita dengan segala perbuatan kita, dengan watak kita, dengan akhlak kita, dengan semangat kita, dengan apa namanya, tidak semangatnya kita, dengan ngelokronya kita, putus asanya kita, itu Allah ciptakan kita berdasarkan ilmu yang sudah diketahui oleh Allah SWT jauh sebelum itu, sejak dahulu. Wa fil ilmi yajri al-fata wal musin, di dalam ilmu Allah maka berlangsunglah pemuda dan orang yang berusia lanjut. Kehidupan manusia, baik yang muda maupun yang tua maupun yang berusia lanjut, itu semuanya ada di dalam ilmu Allah SWT. Semuanya ada di bawah pengetahuan Allah SWT. Kita muda atau kita tua, seseorang mati muda, seseorang mati tua, semuanya sudah diketahui oleh Allah SWT. Kita tidak tahu, antum tidak tahu, mungkin umurnya tidak akan sampai 30 tahun, yang sekarang baru berusia 20 tahun. Mungkin usianya 5 hari lagi, tidak tahu kita. Tapi semuanya sudah diketahui oleh Allah SWT. Lah mengapa kita? Mengapa kita? Protes? Tidak bisa. Wewenang Allah SWT, kehendak Allah dan ilmu Allah. Kehendak Allah tidak bertentangan dengan ilmu Allah SWT. Itu yang perlu kita fahami. Kehendak Allah tidak mungkin bertentangan dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah. Kalau Allah tahu akan terjadi begini, kalau Allah mengetahui akan ada peristiwa ini, maka pasti Allah menghendakinya. Dan kehendak Allah tidak mungkin bertentangan dengan ilmunya. Ilmunya tidak mungkin bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Alada manenta wahada khadalta, terhadap yang ini engkau beri anugerah dia. Wahada khadalta, sedangkan kepada yang lain engkau hinakan dia. Yang ini mendapatkan minnah, mendapatkan karunia, mendapatkan anugerah. Yang lain mendapatkan kehinaan. Semuanya adalah kehendak Allah. Kenapa Allah menghendaki? Kenapa Allah menghendaki? Karena Allah sudah tahu akan terjadi itu. Kenapa Allah menghendaki? Karena Allah sudah tahu. Karena Allah sudah tahu, pasti Allah akan menghendaki. Dan yang itu semuanya sudah tertulis di lauh mahfuz, global, garis besar maupun detail-detailnya. Wa hadza a'anta wa dza lam tu'in, yang ini engkau tolong sedangkan yang itu tidak engkau tolong. Yang ini engkau tolong untuk menjadi mukmin, yang itu tidak engkau tolong sehingga tetap dalam keadaan kafir. Yang itu engkau tolong sehingga mengikuti sunnah Nabi SAW, yang itu tidak engkau tolong sehingga tetap dalam keadaan bid'ah, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Yang itu engkau tolong sehingga selamat dari bunuh diri, yang itu tidak engkau tolong sehingga dia matinya apa, menidurkan diri di rel kereta api ketika kereta api lewat. Seperti itu Allah SWT. Yang ini ditolong, yang lain tidak ditolong. Kalau begitu apa kita? Harus banyak berjuang meminta pertolongan kepada Allah SWT. Jadi kita tidak boleh tidak meminta pertolongan kepada Allah, harus kita minta pertolongan kepada Allah supaya kita termasuk golongannya, orang-orang yang ditolong oleh Allah. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun. Di antara mereka ada orang yang sengsara, orang yang celaka, dan di antara mereka ada yang bahagia. Bahagia yang dimaksudkan di sini luas. Yang paling pokok adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan kebahagiaan dunia saja, karena bahagia dunia tanpa kebahagiaan akhirat bukan bahagia yang sebenarnya. Di dunia mana ada orang bahagia? Mana coba lihat? Bahagia di dunia, yang mana yang bahagia di dunia ini? Enggak ada, kecuali semut. Senang iya, senang sesaat, tapi pada saat yang sama di dalam kesenangan itu mengandung ketidaksenangan. Dapat uang banyak, takut, ya, takut cepat habis, takut dicuri orang, akhirnya kita simpen di bank ribawi. Ya kan begitu. Karena takut kita menyimpan uang sendiri di rumah, gak ada tempatnya, takut diambilin pelan-pelan oleh anak-anak kita atau oleh orang lain, lalu akhirnya kita simpan di bank ribawi. Akhirnya setiap kesenangan yang ada di dunia itu tidak bersifat mutlak dan tidak sempurna. Di dalamnya pasti mengandung ketidaksenangan. Oleh karena itu, mengapa kita menggantungkan cita-cita itu hanya pada cita-cita duniawi yang pasti akan berakhir dunia ini? Kita jadikan dunia ini sebagai tempat untuk lewat saja. Jadi markabul ubur, ya, kendaraan untuk lewat, bukan makanul subur, bukan tempat untuk bersenang-senang. Dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang lalu lupa kehidupan akhirat. Jadi di antara mereka ada yang sengsara, celaka, dan di antara mereka ada yang berbahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasanun. Wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang buruk dan di antara mereka ada yang bagus, buruk rupa, bagus rupa. Yang sengsara sudah buruk rupa, buruk akhlak, buruk akidah, buruk semuanya. Wal'iyadu billah, akhirnya buruk keadaannya di dunia maupun di akhirat. Yang sangat sangat harus diterima kasih adalah ketika kita bagus semuanya, bagus rupa, bagus akhlak, bagus amal perbuatan, bagus akidah, bagus semuanya, akhirnya mendapatkan kebagusan. Minimal kalau kita merasa bahwa kita buruk rupa, jangan sampai akhlak kita buruk. Kita timpa keburukan itu dengan kebaikan akhlak dan keindahan akidah. Sehingga apa? Sehingga yang buruk ini akan terpolesi dengan sesuatu yang indah. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelemah lembutan apabila nempel pada sesuatu, itu akan menjadikan sesuatu itu jadi indah. Wala yunza'u an syai'in illa sana. Tapi kalau sesuatu itu tidak ada kelembutan di situ, sesuatu itu akan menjadi kasar. Sesuatu yang jelek, buruk. Sejelek apapun, kalau di dalam sesuatu yang jelek itu ada akhlak, ada kelembutan, maka akan menjadi indah. Maka di antara akhlak yang indah itu adalah lemah lembut. Nah, ini adalah bait-bait syair karya Al-Imam Asy-Syafi'i yang menjelaskan kepada kita bagaimana akidah Imam Syafi'i tentang takdir. Beliau mengakui Allah adalah yang Maha Tahu. kemudian mengakui, mengimani Allah menuliskan segala takdir yang akan terjadi hari, pada, sampai hari kiamat di Lauh Mahfuz. Dan beliau mengimani juga tentang masyiah Allah, dan mengimani juga tentang Allah itu menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Maka dijelaskan kemudian oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, wa qawlul imam Asy-Syafi'i rahimahullah fil abyat al-mutaqaddimah, perkataan al-imam Asy-Syafi'i di dalam bait-bait terdahulu. Pertama, ma syi'ta kana, apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi. Ai jami' al-umur innama hiya bimasyi'atika subhanak. Artinya, semua perkara tidak lain, semua perkara itu berdasarkan kehendakmu. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Wala yakunu syai'un illa idza syi'tahu. Dan tidak ada, tidak pernah akan terjadi sesuatu kecuali apabila engkau menghendakinya. Apapun tidak akan terjadi kecuali apabila Allah menghendakinya. Fama syi'atuka hiyan nafidah, maka kehendakmu itulah yang berlangsung. Wala mu'aqqiba li hukmika, tidak ada yang bisa merubah hukummu, ketetapanmu. Wala radda li qada'ika, dan tidak ada yang bisa menolak qada' dan takdirmu. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan hukummu ya Allah, dan tidak ada yang bisa menolak ketetapan takdirmu. Hukum, hukum kauni, hukum takdir, tidak akan ada yang bisa merubah apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Dan tidak ada yang bisa menolak semua ketetapan takdir Allah. Ini pengertian ma syi'ta kana, apa yang kau kehendaki pasti terjadi. Makanya kalau kita minta kepada Allah, mintalah sesuatu yang masuk akal. Maksudnya masuk akal itu, jangan meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Misalnya kita mohon kepada Allah supaya orang yang mati dihidupkan kembali, ya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Atau hal-hal yang terlalu jauh kita minta sesuatu yang masuk akal. Meskipun kita minta kepada Allah, meskipun sesuatu yang mustahil menurut kita, tapi bagi Allah tidaklah mustahil. Qauluhu wa illam asya', perkataan Imam Syafi'i, wa illam asya', meskipun aku tidak menghendakinya. Maksudnya, famasyiatul ibadi la takun illa tahta masyiatika. Artinya, kehendak hamba itu tidak akan terjadi. Maksudnya, kehendak hamba itu tidak akan terwujud. Hamba menghendaki sesuatu, apa yang dikehendakinya itu tidak akan terwujud kecuali dengan kehendakmu ya Allah. Kita menghendaki banyak hal kan, bukan berarti kita tidak punya kehendak. Kita punya kehendak. Tapi ketika kita menghendaki banyak hal, maka wujud dari apa yang kita kehendaki tergantung pada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, maka berarti kita akan bisa meraih apa-apa yang kita kehendaki. Kalau tidak, berarti apa yang kita kehendaki akan gagal. Dan kita harus siap dengan keadaan yang seperti ini. Bukan ketika kita menghendaki sesuatu lalu gagal, akhirnya kita marah-marah, protes. Saya sudah banyak berdoa, saya menghendaki ini sudah banyak berdoa, tapi kok gak terjadi apa yang saya kehendaki. Terserah kepada Allah. Gak boleh protes. Kita tinggal sabar saja. Mungkin Allah akan mengabulkan doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tapi pasti ada hikmah di balik itu, ada maslahat di balik itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian akan mendapatkan apa yang kalian kehendaki kecuali apabila Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Fama syaa Allah, fama syaa Allah kana, wa in lam yasha' dzalikal ibad. Maka apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi meskipun hamba tidak menghendakinya. Wa qauluhu wa ma syi'tu in lam tasha' lam yakun. Dan apa saja yang aku kehendaki, jika engkau ya Allah tidak menghendakinya, lam yakun, maka tidak akan terjadi. Hadza taqrirun wa ta'kidun lima taqaddama. Ini adalah penegasan dan penguatan terhadap keterangan sebelumnya. Anna masyiatal hadzi la tahsul illa idza syaa Allah husulaha. Yaitu bahwa kehendak hamba tidak mungkin bisa diraih, artinya sesuatu yang dikehendaki hamba itu tidak mungkin akan dapat diperoleh kecuali apabila Allah menghendaki hal itu diperoleh. Wa huwa makna qawlihi, dan inilah makna dari firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian dapat meraih apa yang kalian kehendaki kecuali apabila Allah menghendakinya. Wa yuqalu, dikatakan, kata Syekh Abdul Razak, dikatakan inna Arabian, ya di konon ada cerita, inna Arabian su'ila, ada seorang badui, badui Arab, ditanya, bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenal Rabbmu, mengenal Tuhanmu? Dengan cara bagaimana? Dengan apa engkau bisa mengenal Rabbmu? Bisa tahu akan Rabbmu? Qala binaqdil azaim wa halil himam. Kata orang badui ini, saya mengenal Tuhan saya ketika dengan cara batalnya tekad, beralihnya tekad, dengan cara lepasnya cita-cita. Dengan cara itu saya kenal Tuhan. Maksudnya apa? Kadang aku memiliki tekad, semangat untuk melakukan sesuatu, ternyata gagal. Beralih tekad saya menuju ke sesuatu yang tidak dalam tekad saya. Kemudian ketika saya punya cita-cita, gagal cita-cita saya. Yang saya peroleh sesuatu yang tidak saya cita-citakan. Dengan itu saya tahu Allah. Itu orang badui. Orang badui, orang badui itu orang pedalaman, bukan orang perkotaan. Cara berpikirnya sederhana, tapi faham tentang takdir. Dengan takdir ini dia mengerti akan Allah SWT. Fal'abdu ya'zimu ala amrin. Maka seorang hamba kadang punya tekad terhadap sesuatu. Thumma yajidu nafsahu ittajaha li amrin akhar. Kemudian dia dapatkan dirinya berpaling ke arah perkara yang lain. Dia punya tekad terhadap sesuatu perkara. Ini A misalnya. Semangat, tiba-tiba dia dapatkan dirinya mengarah kepada sesuatu yang lain. Tekadnya berubah. Ini karena sulit, akhirnya berubah ke tempat yang lain. Yang dia tekadkan tidak terjadi, yang dia tidak sengaja terjadi. Wa dzalika li'anna Allah lam yasha' lahul amra al-awwal. Yang demikian itu karena Allah tidak menghendaki baginya perkara yang pertama. Famasyiatullah yan nafidah. maka kehendak Allah itulah yang berjalan. Dari situ orang Badu ini tahu, kalau begitu ini Allah yang punya kuasa, yang punya kehendak. Allah tidak menghendaki saya meraih cita-cita yang pertama. Yang saya dapatkan adalah yang kedua atau yang ketiga atau yang lainnya. Fahadal baitu fihi itsbatu ar-rukn ats-tsalits min arkanil qadar wa huwa al-iman bi masyiatillah jalla jalaluhu. Bait Imam Syafi'i ini di dalamnya terdapat penetapan rukun yang ketiga di antara rukun-rukun takdir, yaitu iman dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Bait ini tadi yang mana? Yang pertama ya, bait yang pertama. Bait yang pertama Imam Syafi'i ini menegaskan tentang rukun yang ketiga di antara rukun iman kepada takdir, yaitu beriman kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, sampai akhir halaman insyaallah. Wa qawluhu khalaqtal ibada ala ma 'alimta. Agar reda sedikit. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta. Engkau ciptakan para hamba atas dasar apa yang engkau tahu. Ai awjadtal ibada min al-'adam wa khalaqtal insa wal jinna wafqa 'ilmikal azali. Artinya engkau adakan hamba ini, engkau ciptakan, artinya engkau adakan hamba-hamba ini yang semula tidak ada. Engkau adakan dari tiada. Engkau adakan hamba-hamba ini dari minal adam, dari tiada. Wa khalaqtal insa wal jin, dan engkau ciptakan manusia dan jin sesuai dengan ilmumu yang azali. Ilmumu yang terus-menerus sejak dahulu. Jadi kita semuanya jin, manusia, makhluk diciptakan oleh Allah berdasarkan ilmu Allah yang sudah yang bersifat azali sejak dahulu. Fadzakar Syafi'i rahimahullah fi hadzal bait ar-ruknal awwal. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan di dalam bait yang kedua ini rukun yang pertama dari rukun-rukun iman kepada takdir, wa huwal iman bil ilmil azali lillah, yaitu beriman dengan ilmu Allah yang bersifat azali. Azali itu maknanya adalah yang sejak dulu, yang tidak didahului oleh jahl. Ilmu Allah yang sudah sejak dahulu, yang tidak didahului oleh jahl. Kebodohan tidak didahului oleh kebodohan. Warrukn ar-rabi'a wa huwa al-khalqu, dan di dalam bait yang kedua ini juga terdapat rukun iman kepada takdir yang keempat, yaitu beriman bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi ada rukun pertama, ada rukun keempat. Sebelumnya sudah disebutkan rukun yang ketiga. Wa qawluhu wa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Di dalam ilmu Allah berlangsung kehidupan pemuda dan orang-orang yang berusia lanjut. Muraduhu anna jami'al harakati was sakanati min al-kibari was-sighar innama taqa'u wafqa al-ilmi alladhi 'alimahu Allah fil azal. Yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i bahwa semua gerakan, gerakan apa? Gerakan manusia, gerakan makhluk, bukan gerakan apa namanya, bukan gerakan aktivis dakwah, tapi maksudnya ini gerakan manusia, ya termasuk gerakan aktivis dakwah yang sesat, yang lurus, ya, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassakanat, begitu juga diam, kediaman, kediaman makhluk ketika tidak bergerak. Minal kibar, baik yang itu ada pada orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang lanjut usia, wassighar, maupun yang ada pada makhluk-makhluk yang kecil, yang sudah lanjut usia maupun masih muda. Innama taqa, tidak lain semua gerakan itu dan semua kediaman tanpa gerak itu sesuai, sejalan dengan ilmu yang Allah telah ketahuinya sejak dahulu. Jadi semuanya sudah diketahui oleh Allah sejak dahulu. Jadi kalau kita contohkan, saya ngangkat gelas dengan tangan kiri, terus dengan tangan kanan saya buka tutupnya, kemudian saya pindahkan dari tangan kiri ke tangan kanan umpamanya, kemudian saya angkat ke mulut, ini kan gerakan. Gerakan, kita mikirnya sederhana, enggak ada artinya. Tapi ini sudah diketahui oleh Allah. Kapan? Sejak dulu. Dan dituliskan ini di Lauh Mahfuz. Kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi jauh sebelum kita lahir. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Kita diam. Sudah diketahui oleh Allah SWT. Bergerak bibir kita. Kegigit bibir kita. Selamat. Itu semuanya sudah diketahui oleh Allah SWT. Sejak dahulu. Dan dituliskan di dalam Lauh Mahfuz. Sebagai takdir. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa qawluhu ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha anta wa dha lam tu'in. Perkataan Imam Syafi'i pada bait yang ketiga, terhadap ini engkau beri anugerah dan yang ini engkau hinakan. Yang ini engkau beri pertolongan, yang itu tidak engkau beri pertolongan. Hadhihi umurun taqa'u minan nas. Perkara-perkara ini terjadi pada diri manusia. Terjadi pada diri manusia. Ada yang mendapatkan anugerah, ada yang terhinakan, ada yang ditolong, ada yang tidak ditolong. Wal khaliqu wal mujidu laha huwallahu subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan semuanya ini dan yang mengadakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang misalnya main ke pantai, itu yang menciptakan manusianya adalah Allah, yang menciptakan gerakannya adalah Allah, yang menciptakan pantainya adalah Allah, yang menciptakan aktivitas manusia pergi ke pantai juga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mainan air di pantai, mainan air di pantai tenggelam, ada yang ditolong oleh Allah melalui tangan manusia. Itu juga Allah yang mengadakannya dan Allah yang menciptakannya. Tenggelam terseret ombak, tidak ditolong oleh Allah SWT untuk selamat ke daratan kembali, kecuali setelah 1 bulan misalnya. Tinggal beberapa bagian tubuh karena sebagiannya sudah dimakan oleh ikan. Itu juga yang menciptakannya adalah Allah, yang menghendakinya, yang mengadakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun di sini Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan 3 rukun, tetapi secara implisit juga terkandung apa penjelasan tentang takdir yang sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Karena ketika beliau menyebutkan tentang ilmu Allah, di situ terkandung penjelasan bahwa apa yang diketahui oleh Allah kemudian sebagai takdir dituliskan di Lauh Mahfuz. Jadi Sebenarnya beliau menyebutkan empat rukun iman kepada takdir, tetapi tidak eksplisit. Yang eksplisit hanya tiga. Yang satu, penulisan takdir di Lauh Mahfuz itu tidak disebutkan secara eksplisit. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ternyata nyambung dengan radio. Jadi kita anggap tadi tidak ada sambungan ke radio, ternyata nyambung. Dan ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika takdir kita sudah dibuat 50 ribu tahun yang lalu, apakah kita bisa merubah takdir kita untuk merubah akhlak kita dan agama kita, bahkan berdoa masuk surga? Jadi sekali lagi kepada penanya dan kepada yang lain, mohon untuk memahami empat rukun iman kepada takdir tadi. Iman kepada ilmu Allah, iman bahwa Allah menuliskan takdir segenap sesuatu sampai hari kiamat di Lauh Mahfuz, dan itu 50 ribu tahun sebelum terjadinya sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Yang ketiga, Allah menghendaki. Yang keempat, Allah menciptakan. Lah, apakah kita bisa merubah takdir kita? Kalau yang dimaksudkan merubah takdir sesuatu yang sudah ditulis oleh Lauh Mahfuz dan pena sudah menjadi kering, maka kita tidak mungkin bisa merubah takdir kita. Tapi maksud pertanyaan itu tentu bukan itu. Jadi maksud dari pertanyaan penanya tentu bukan merubah takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz, tapi adalah usaha kita. Saya jelaskan begini, bahwa masuk neraka itu takdir, masuk surga itu takdir. Kita tidak tahu apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka. Kan begitu kan? Kita tidak tahu dan belum tahu apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Tapi yang jelas kita tahu bahwa tiap kitab kita sudah ditakdirkan oleh Allah, nanti akan ada penjelasan ini insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Tapi masing-masing kita tahu bahwa masing-masing kita sudah ada takdirnya apakah masuk surga atau masuk neraka. Lah, berhubung kita tidak tahu takdirnya, apa yang kita lakukan? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, i'malu, berbuatlah, berbuatlah, kerjakan oleh kamu, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, masing-masing orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Kalau takdirnya memang masuk surga, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahli surga, meskipun di akhir hayatnya. Kalau takdirnya memang dia bakal menjadi penghuni neraka, maka akan dimudahkan oleh Allah dia untuk melaksanakan amalan-amalan ahli neraka. Itu begitu. Jadi yang dimaksudkan merubah takdir adalah kita berusaha, karena takdir yang sesungguhnya kita tidak tahu, tapi kita berusaha untuk mendapatkan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dimana caranya supaya kita tidak masuk neraka? Berdoa kepada Allah, ini adalah upaya. Rajin beribadah, rajin mencari ilmu, itu adalah upaya. Karena dahulu Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabat bahwa masing-masing orang itu sudah ditakdirkan tempat duduknya, apakah di surga ataukah di neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, kenapa kita tidak sandarkan saja kepada takdir kita. Wong sudah seperti itu. Kata Rasulullah, i'malu. Sekarang berbuatlah kalian. Karena kalian enggak tahu takdir itu. Takdir kalian apa? Nanti dengan begitu, masing-masing akan dimudahkan menuju takdirnya. Faman kana min ahli sa'adah, fayuyassiruhullah li'amali ahli sa'adah. Kalau dia memang termasuk golongannya orang-orang yang bahagia kelak di akhirat, Allah akan mudahkan dia jalan untuk melakukan amal-amal orang-orang yang bakal bahagia. Wa man kana min ahli syaqawah, kalau dia takdirnya adalah termasuk golongannya orang yang sengsara, Allah mudahkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan orang-orang yang bakal celaka, wal iyadu billah. Jadi apa? Jadi kita tugasnya adalah berbuat. Sekarang kita berbuat menurut apa yang ditetapkan oleh Allah. Nanti masing-masing orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Ada orang yang seperti Abu Lahab dimudahkan jalannya untuk mati dalam keadaan dia sebagai Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi ada yang dimudahkan oleh Allah. Ada orang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya, jadi untuk merubah akhlak kita, jadi kita berusaha keras. Kita tidak tahu takdir kita apa. Ya, kita ada perintah bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Kita berusaha berakhlak mulia. Tutur kata kita yang baik, sikap-sikap kita yang baik, yang selalu sejalan dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran wa Sunnah. Kemudian kita ngerti bagaimana seni bermuamalah, tidak menurut kita saja. Kita juga perlu mempertimbangkan orang. Masa orang gak tahu seni bermuamalah? Ya, maunya orang seperti saya semua, enggak. Kita juga harus tahu bagaimana caranya orang supaya tidak tersinggung. Enggak semaunya sendiri. Agama kita juga seperti itu. Intinya kita berusaha beramal dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhak untuk berdoa kepada Allah untuk masuk surga. Kenapa? Kita enggak tahu takdirnya. Masa kemudian kita tidak tahu takdir, kemudian kita mencoba untuk ngintip tentang takdir kita? Enggak boleh kita ngintip-ngintip. Oh, mungkin saya takdirnya begini. Ah, sudahlah. Enggak boleh seperti itu. Yang diwajibkan oleh Allah kepada kita adalah berbuat. Karena kewajiban kita adalah berbuat, maka kita berbuat. Jangan diam kita berbuat, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Adapun takdir, kita imani saja takdir. Dengan iman, enggak perlu kita meraba-raba takdir saya seperti apa. Tapi kita perlu khawatir jika kita ditakdirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena berusaha keras. Kita selalu berusaha keras untuk bagaimana tidak su'ul khatimah, tetapi menjadi husnul khatimah. Kebiasaan kita tata. Jangan sampai kebiasaan itu menjadikan kita mati di atas kebiasaan yang buruk. Tapi biasakanlah kita melakukan hal-hal yang baik, supaya ketika kita mati, dimatikan dalam kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaannya maksiat, khawatir kematiannya, wal'iyadubillah. Karena biasanya melakukan maksiat, akhirnya ia mati dalam keadaan maksiat. Maka kita biasakan kebiasaan-kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baik, dan jangan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itu mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan jawaban yang dimaksud. Nah, ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang lebih dahulu diciptakan, qalam atau arsy? Gimana jawabnya? kolam atau arus. Meskipun bisa dijawab, tapi kita akan bertanya, apakah yang seperti ini ketika tahu kemudian memberikan manfaat kepada kita? Ya, jadi meskipun bisa dijawab, ya, kalau berdasarkan hadis yang mengatakan inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Nah, bisa seperti itu. Tapi kemudian di situ ada ikhtilaf tentang apakah al-qalam itu mutlak sebagai makhluk pertama atau tidak. Yang jelas, ketika ini dipertanyakan, apakah ada kaitannya erat dengan keyakinan kita, manfaatnya seberapa, ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Yang ketiga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana memahamkan orang yang bermalas-malasan terek bermaksiat dengan dasar takdir. Kayak Umar saja ya. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskannya. Ada orang bermalas-malasan suruh sholat, ini takdir saya belum mau sholat. Ya. Jadi orang bermalas-malasan dengan alasan takdir. Ya nantilah kalau Allah sudah mentakdirkan saya baik kan baik. Sekarang Allah lagi mentakdirkan saya begini. Ya. Coba saja misalnya ya, di apa namanya rambutnya sebelah kuping sini ini ditarik. Kalau berani, kalau enggak berani jangan. Kalau berani tarik saja. Ini kesakitan misalnya. Rambut sebelah kuping ini yang apa? Jambang ya. Cambangnya ditarik ke atas, seret. Apa jawaban dia? Wih, kamu macam-macam. Gak apa-apa, takdir kok. Ya, gak apa-apa, takdir kok. Jadi begitu. Jawabannya seperti itu. Kepada orang yang bermalas-malasan. Ya, ini contoh saja, bukan harus seperti itu. Tapi maksudnya menjawabnya seperti itu. Ketika ada orang ditanya, kenapa mencuri? Ini takdir. Oh, kalau begitu kamu dipotong tangannya juga takdir. Ya. Kalau begitu kamu dipotong tangannya karena mencuri juga takdir. Jadi seperti itu. Ya, orang bermalasan dijawab dengan yang sama. Allah alam shawab. Pertanyaan yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya terus berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah yang sesuai tuntunan, tapi kegiatan yang berbau maksiat belum bisa saya tinggalkan, apakah saya bisa dikatakan orang munafik? Pertama, kita berdoa semuanya dan antum juga berdoa agar berusaha keras tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan. Kemudian berusaha keras untuk bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini dilakukan. Tapi harapan kami, harapan saya secara pribadi dengan pertanyaan ini merupakan langkah maju untuk menyadari bahwa ini adalah satu kesalahan. Dari sikap menyadari ini, kita berharap mudah-mudahan Allah akan menuntun ke arah kebaikan yang berikutnya. Jadi, dan harus disadari bahwa maksiat itu adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan kepada Allah SWT. Tumbuhkan rasa malu dalam diri kita kepada Allah. Wong kita hidup di waktu yang waktu itu adalah milik Allah. Dan kita hidup di tempat yang tempat itu adalah milik Allah. Kita berusaha meyakinkan kepada diri kita, kalau kita ingin melakukan kemaksiatan, menyadari bahwa ini semuanya milik Allah. Kalau saya ingin melakukan kemaksiatan, saya ingin melakukan kemaksiatan di tempat yang bukan miliknya Allah dan tidak diketahui oleh Allah. Berusahalah untuk menumbuhkan seperti itu. Insya Allah dengan cara begitu nanti lama-lama kita akan sadar. Dan yang tidak kalah pentingnya, cobalah kita mencari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik supaya berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa kita lakukan. Cari lingkungan yang baik dan berusaha untuk terbuka. Jangan suka menyendiri. Kemungkinan kemaksiatan yang dilakukan itu lewat HP, lewat internet, lewat laptop. Berusahalah untuk selalu ada teman. Teman yang baik, bukan teman yang buruk. Kalau teman yang buruk, nanti sama-sama punya HP, ungkur-ungkuran, ya, atau adep-adepan begini, kita saling buka HP, tidak saling tegur satu sama lain, yang penting sama-sama tahu. Jangan, cari teman yang baik, yang apabila kita buka-buka sesuatu yang maksiat, itu kita akan merasa ditegur, kita akan merasa malu. Ya, terus banyak berdoa kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah supaya berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika kita bangun tengah malam, kita berdoa, mohon untuk kita dijadikan benci kepada kemaksiatan. Supaya kita dijadikan senang kepada ketaatan. Terus berdoa dan terus berjuang, karena ini adalah perjuangan. Kalau kita dengan mudah meninggalkan kemaksiatan, enggak ada perjuangan. Dan perjuangan yang kita lakukan itu enggak ada nilainya. Tapi dengan begini, maka kita tahu bahwa perjuangan kita itu mempunyai nilai yang sangat besar. Jadi memang perlu perjuangan. Dan perjuangan itu insya Allah akan berarti di hadapan Allah SWT. Nas'alullaha ayyu wafiqana wa iyyakum lil ilmi an-nafi' wa lil amali as-salih wa lil ikhlas fi dhalik wa nas'aluhu kadhalik an yuwaffiqana wa iyyakum lil akhlaq al-hamida wa li at-tamassuk bima kana 'alayhi ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ta'atihi wa at-taqarrub ilayhi wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.